بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جل كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله kita bisa bertemu kembali dalam kajian bahasa Arab kitab Al-Arabiyyatu Baina Yaday yang insya Allah disampaikan oleh pemateri kita Ustaz Amrullah Teko Fizahullah Ta'ala. Pada malam hari ini insya Allah kita melanjutkan pembahasan pada halaman 266. Dimohon kepada teman-teman untuk bisa lebih berinteraksi dalam membaca dan bersoal jawab, dan untuk tidak malu-malu karena sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam kita terus belajar berinteraksi membacanya. Mari kita simak kajian malam hari ini yang insya Allah akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن جاهد بجهاده وتمسك بسنته إلى يوم الميعاد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'a. Pertama, sebelum kajian bahasa Arab ini kita mulai seperti biasa, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada malam hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat taufik. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan berbagai macam sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, diantaranya adalah thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'a. InsyaAllah fi hadhihi al-kursa al-mubaraka insyaAllah mazilna fi al-hiwari al-awwal. Mazilna fi al-hiwari al-awwal. Jadi kita masih dalam al-hiwari al-awwal. Dan istahu as-safha 266, ya, halaman 266, ya. Qara'na fi usbu'il madhi qara'na al-hiwar wa al-an nanzur ila al-mufradat, ya. Baik, qabla kulli syai', siapa yang mau baca? Man yuridu ayakra al-hiwar? Siapa yang mau baca, silakan. نعم dibaca dan diterjemahkan. Baik, تفضل. نعم. نعم. نعم تفضل تفضل اقرأي. نعم. نعم. نعم. Insyaallah juga mufradatnya sudah kita ketahui semua ya. Paling nanti kalau nanti ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di akhir sesi nanti, di akhir pelajaran kita ya. Alana nadkhul ila al mufradat. Baik, alana nadkhul ila al mufradat. Man yuridu an yaqra? Siapa yang membaca? Naam. Naam, man yaqra? Siapa yang membaca? Naam, tafadhal. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. As-sama'u. As-sama'u. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah, baik ya. Alan nadkhul ila tadrib ya. Ajib anil as'ilati bi ikhtisar. Ajib anil as'ilati bi ikhtisar. Nah, baik, man yaqra? Siapa yang baca? Nah, tafadhal. نعم تفضل. نعم ترجمكان dulu في أي فصل هذا الحوار. نعم طيب enggak pakai alif lam ya. Jadi fi faslil kharif. Nah, fi faslil kharif. Nah. Nah. Baik, lanjut. Baik, lanjut. Nah. Baik. Baik ya. Jadi itu diantara jawaban yang bisa dipakai ya. Li anna samaa tumtiru. Ya. Atau bisa juga linuzulin matar. Ya. Linuzulin matar. Ya. Bisa. Jadi bisa li anna samaa tumtiru. Bisa juga linuzulil matar ya. Jawabannya bisa begini ya. Linuzulil matar ya. Baik, lanjut. Sifat dari asyaya. Asyaya kan makulun bihi. Maka ada fi'a juga harus mansub di situ ya. Naam. Lanjut. Nam ya, bapak fil baiti, ya, ya baqa fil baiti, ya. Jadi kalau ada al-laila terus di situ al-laila ta terus di situ dia masuk, ya, dia masuk maka dia namanya zorof zaman ya. Jadi terjemahannya kita katakan hari malam ini, ya. Seperti misalnya dalam Al-Quran al-yauma akmaltu lakum pada hari ini aku telah sempurnakan ya. Nah, jadi itu dzaraf zaman namanya ya. Jadi al-yauma pada hari ini, al-lailata pada malam ini gitu ya, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, baik, asanta ya. Barakallahu fikum. Al-an sekarang kita pindah ke al-hiwar atsani ya. Al-an nantakil ila al-hiwar atsani. Intahaina min al-hiwar al-awwal wal-an nantakil ila al-hiwar atsani ya. Baik, unzur wastami' wa'id. Ya. Unzur wastami' wa'id. Baik, hadha al-hiwar yaduru baina Hassan wa Badr ya. Al-hiwar yaduru baina Hassan wa Badr. Qala Hassan, assalamu alaikum ya Badru. Ya ana Hassanu atakallamu. Ya ana Hassanu atakallamu min London. Ya Badrun wa alaikum assalam ya Hassanu. Kaifa al-jawu fi London? Hassan, al-jawu baridun fi London. Hadha faslu shita. Badrun, kam darajatul hararati fi London? Hassan, tahta sifri. Kaifal jawu fi Riyadh? Badrun, kanal jawu haran, wahuwa al-ana mu'tadilun. Hassan, kam darajatul hararati fi Riyadh? Badrun, darajatul hararati 20. Hassan, hal sataqdi al-utlata fi London? Badrun la sa'aqdiha fi Tunis insyaallah. Wa'id maratan thaniya. Hassan, assalamu alaikum ya Badru. Ana Hassan atakallamu min London. Badrun wa alaikum assalam ya Hassan. Kaifa al-jawu fi London? Hassan, al-jawu baridun fi London. Hadha faslu shita. Badrun, kam darajatul hararati fi London? Hassan, تحت الصفر كيف الجو في الرياض بدر كان الجو حارا وهو الان معتدل حسان كم درجه الحراره في الرياض بدر درجه الحراره 20 حسان هل ستقضي العطله في لندن بدر لا ساقضيها في تونس ان شاء الله طيب من يقرا سامي مباشا قارين باجا نعم Hassan, assalamualaikum wahai Badru. Ana Hassan. Saya baca aja dulu. Baca. Ana Hassan. Atakallamu. Atakallamu min London. Nah. Badru. Waalaikumsalam ya Hassan. Kaifa al-jawu fi London? Hassan, al-jawu baridun fi London. Haza faslu as-sita'i. Badrun, kam darajatul hararati fi London? Hassan, tahtas sifri. Kaifal jawu fi Riyadh? Badrun, kana jawu harran. Wa huwa al-ana mu'tadilun. Hassan, kam darajatul hararati fi Riyadh? Badrun, darajatul hararati 20. Hassan, hal sataqdi al-utlata fi London? Badrun, La sa'aqdiha fi Tunis insyaallah. Nah, baik. Ikra min al-awal, baca dari awal pelan-pelan. Assalamualaikum ya Badru. Ayat ana Hassan. Nah, atakallamu min London. Nah, London, mohon London. London, ya. Ya, London ya. London ya. Baik, ini ismun ghairu munsharif ya. Nah, baik. Lanjut. Waalaikumsalam ya Hasan. Kaifa al-jau fi London? Nah. Baik, bagaimana kaifa al-jau? Bagaimana cuaca? Nah, kaifa, kaifa al-jau? Bagaimana cuaca ya? Baik, lanjut. Al-jau baridun fi London. Hada faslu sita. Baik, mama bari. Nah, baridun dingin. Perhatikan ya. Kalau baridun dingin, kalau baridun, nah, ya, beda ya. Kalau baridun dingin, kalau baridun ini pos ya. Baridun. Ya beda. Jadi kalau mau bilang apa namanya cold dingin, baridun. Tapi kalau pos baridun ya. Jadi kalau dingin ba-nya panjang, kalau pos ya ro-nya panjang. Ya jadi baridun dingin. Baridun pos ya. Uridu an adhhaba ila al-barid ya. Saya mau berangkat ke kantor pos ya. Baik. Ini hapus. Baik, mau ana syita. Musim dingin. Nah. Asyita'u musim dingin ya. Di ila fi Quraisy ila fihim rihlat asyita'i wassaif ya. Jadi lawan daripada asyita asyaif ya. Kemarin kita sudah belajar al-kharif. Ya al-kharif itu musim. Musim apa? Al-kharif. Musim penghujan. Ya. Asyita musim dingin. Kalau asyaif musim panas ya. Baik, lanjut. Kam darajatul hararati fi London? Baik. Mama nak darajatul harara, darajatul, naam, harara, tapi darajah atau darajah, itu sudah jadi, darajah. Sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia ya, al-harara, mana al-harara dari kata al-harun, dari kata al-harru, apun. Ya, panas berarti darajatul harara, apa suhu? Suhu panas ya. Darajatul hararah. Baik, lanjut. Tahta sifri. Tahta sifri ya. Apa mana tahta? Bawah. Nah, 0 derajat. Tahta di bawah sifri. Sifri. Nah. Iya, berarti bawah 0 derajat. Iya. Tahta sifri artinya di bawah ya 0 derajat ya. Baik, lanjut. Kaifal jawu fi Riyadh. Nah, kaifal jawu fi Riyadh. Nah, sudah paham. Nah, lanjut. Kana al jawu haron. Baik, ini apa saja. Kana Al-jawu harran. Al-jawu harran. Harran. Baik, kita lihat dulu ya. Karena perhatikan di sini perubahannya. Karena al-jawu harran. Apa artinya karena al-jawu harran? Lah, karena sekarang sebelumnya. Karena dulu ya. Jadi maknanya di sini karena al-jawu harran. Jadi adalah dulunya ya, dulunya cuacanya apa? Panas. Ya. Nah, perhatikan fungsinya karena di sini. Asalnya di sini ya, asalnya mubtada dan khabar, kan ada mubtada dan khabar. Al-jawu. Al-jawu harun. Ini asalnya begini. Ya. Cuaca panas. Ya. Ini asalnya perhatikan ya. Jadi kana al-jawu harran. Ya, asalnya adalah al-jawu harun. Ya, al-jawu ini mubtada. Al-jawu di sini mubtada. Mubtada, kemudian harun di sini apa? Khabar. Ya. Al-jawu mubtada, harun khabar. Jadi al-jawu harun, cuaca itu panas, ya. Baik, kemudian masuk kana. Ya. Kemudian masuk kana. Ya. Kana ini fungsinya ya, kalau dia masuk pada mubtada dan khabar, maka dia menjadikan mubtada-nya marfu, ya, kemudian khabarnya apa? Masuk, ya. Jadi kana al-jawu harran. Ya. Yang tadinya al-jawu harrun masuk kana, ya, isim kana, maka jadilah dia kana al-jawu harran, ya. Jadi ini mubtada-nya, ini khabarnya, ya. Tadinya al-jawu harun, ya, karena masuk isim kana, maka isim kana ini fungsinya dia merafakkan mubtada-nya, menasabkan khabarnya, ya. Jadi dia tunsibu, tarfa'u al-mubtada, ya, wa tunsibu al-khabar, ya, itu fungsinya. Ya, jadi al-jawu harun. Ada yang bisa kasih contoh lagi enggak? Nah, kalau masuk kana, ini kan fi'il madhi kan? Ini fi'il madhi, jadi yang telah lalu pas, ya. Jadi kana al-jawu harran adalah musim dulu musim apa? Musim panas. Berarti sekarang sudah bukan musim panas lagi, ya. Baik, ada yang bisa kasih contoh lagi enggak? Satu lagi. Ya, tafadhal. Naam. Ya, jadi asalnya al-waladu, ya, al-waladu saghirun. Ini asalnya ya. Al-waladu saghirun. Apa artinya al-waladu saghirun? Anak itu kecil, ya. Baik, berarti di sini apa? Al-waladu ini kedudukannya sebagai apa? Mubtada'un, ya. Ini mubtada'un. Baik. Kemudian yang ini? Saghirun. Naam, khabar. Ya, khabar. Baik, sekarang kita masukkan kana, ya. Kita masukkan kana. Kana. Ya, jadi al-waladu apa? Saghiran. Ya. Kana al-waladu saghiran. Masuk kana, ya, fungsi daripada kana ini, isim kana ini, dia merafakkan mubtada, ya, kemudian dia menasabkan khabarnya. Ya, jadi yang tadinya al-waladu saghirun jadi kana al-waladu saghiran. Maknanya juga berubah. Kalau al-waladu saghirun anak kecil, anak itu kecil, tapi kalau masuk kana, kana al-waladu saghiran adalah anak itu dulunya kecil, ya. Contoh lain misalnya, satu lagi ya. Contoh lain satu lagi, apa namanya? Apa? Saya mau ngasih contoh lagi satu lagi. Zaidun, talibun. Ya, apa artinya Zaidun talibun? Naam. Zaid adalah seorang apa? Talib, penuntut ilmu, ya. Tapi kalau kita masukkan kana gimana? Kana. Ayo, kana. Kana Zaidun. Naam, kana Zaidun. Taliban. Ya. Kana Zaidun Taliban, ya. Jadi Zaidun Taliban, ya. Zaidun Taliban. Zaid adalah seorang talib, seorang penuntut ilmu, seorang pelajar atau seorang mahasiswa, ya. Baik, kita masukkan kana, isim kana. Ya, setelah masuk isim kana, ini Zaid ini kan mubtada. Talib khabar, ya. Ini marfu. Nah, setelah masuk kana, isim kana, ya, maka kana ini merafak mubtada, kemudian dia menasab khabar. Jadi jadilah kana Zaidun taliban adalah dulunya Zaid itu seorang mahasiswa atau seorang penuntut ilmu, ya, seperti itu. Ya, demikian yang lainnya juga, ya. Dan kana ini bisa diganti jadi fi'il mudhari, ya, kana yakunu, ya. Yakunu al-jawu yakunu al-jawu harran. Artinya juga berubah, ya. Baik, tapi ini dulu yang kita bahas. Nah, baik. Baik, lanjut, Pauli. Belum selesai tadi, ya? Nah. Belum selesai tadi, ya? Tadi, saya bangun. Nah. Kam darajatul hararati fi riyad sama isyarat. Nah. Darajatul hararati isruna. Nah, isrun, ya. 20 derajat, ya. 20 derajat Celsius, ya. Darajatul hararati isrun, ya. Jadi 20 derajat Celsius. Nah, lanjut. Hal setak di al-utlata di London. Baik, ya. Mama anak setak di? Engkau menghabiskan. Ya. Baik. Jadi di sini setak di. Ya, ini fi'il apa ini? Satakdi. Takdi ini fi'il apa? Nah, fi'il mudhari. Ya, di depannya ada huruf sin, ya. Ada huruf sin, ya. Kemudian takdi. Ya. Sin. Ini salah satu alamat fi'il mudhari. Ya, sin ini adalah salah satu alamat fi'il mudhari. Dia hanya bisa masuk pada isim dan itu pun hanya pada fi'il mudhari. Ya, jadi takdi asalnya takdi. Ya, apa fi'il madinya takdi ini? Naam. Ya, fi'il madinya adalah qada. Naam. Qada yakdi. Ya. Naam, sin ini bisa masuk pada fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Dan ini adalah merupakan salah satu alamat atau tanda daripada fi'il mudhari. Ya, kalau sin masuk pada fi'il mudhari artinya apa? Artinya apa? Artinya akan, ya. Ya, jadi satakdi. Satakdi artinya akan menghabiskan, ya. Satakdi. Aina satakdi al-utlata. Di mana kau akan menghabiskan liburmu, ya. Sin ini bermakna akan tapi dalam waktu dekat, ya. Beda dengan saufa, ada lagi satu saufa, ya. Saufa ini juga alamat fi'il mudhari, ya. Alamat fi'il mudhari juga alamat fi'il mudhari. Ya, bisa saufa takdi. Akan tetapi perbedaannya kalau saufa ini dalam waktu yang lama, ya. Dalam waktu yang lama, ya, dan atau biasanya belum jelas gitu kapan gitu, ya. Atau dalam waktu yang lama seperti dalam Al-Qur'an kan banyak dipakai, ya. Ya. Saufa, karena saufa ta'lamun. Artinya kelak kalian pasti akan mengetahui. Ya, kelak pasti kalian akan mengetahui. Jadi tidak mempergunakan sin. Karena sin ini alamat fi'il mudhari juga, akan tetapi dalam waktu yang dekat, ya. Aina satadhhabu, di mana engkau akan pergi? Ya, pergi dalam waktu yang akan dekat ini. Bisa juga aina apa saufa adhhabu, saya akan berangkat tapi belum jelas. Ya, berangkatnya kapan belum jelas. Ya, seperti itu, ya. Baik. Jadi apa tadi artinya? Akan menghabiskan. Ya, akan menghabiskan. Nah, lanjut. Sa'qdiha fi Tunisa. Baik, perhatikan ya. Landanu. Ya. Ini isim apa namanya? Ismun. Naam. Ismun ghairu. Ismun ghairu munsharif. Ya. Berarti landanu, ya. Kenapa? Karena dia nama tempat, ya. Dia nama tempat dia nama tempat ajam, ya. Artinya bukan bahasa Arab, ya. Maka bukan landanun, tapi landanu, ya. Bukan, dia tidak bertanwin, ya. Dia di sini tidak bertanwin, enggak. Ya, ini salah, ya. Walaupun dia tidak pakai alif lam, ya. Tapi di sini landanu, ya. Tapi otomatis karena dia ismun ghair munsharif, ketika dia dalam posisi majrur, maka alamat jarnya dengan apa? Alamat jarnya dengan apa? Dengan fathah atau dengan kasrah? Fathah. Ya, alamat jarnya dengan fathah. Ya, fi landana. Fi landana. Ya, landana. Ya. Jadi apa namanya di sini, ya? Ini namanya ismun majrur, ya. Ini harfu jarin. Ini harfu jarin. Kemudian ini ismun majrurun. Ya. Akan tetapi alamat jarnya di sini bukan dengan kasrah, ya. Bukan dengan kasrah, bukan filandani, bukan filandani, bukan. Ya, ini salah. Ya. Bukan filandani, tapi alamat jarnya dengan apa? Dengan fathah, filandana. Ya, kenapa? Karena dia apa? Ismun ghair munsharif. Jadi pokoknya isim ghair munsharif itu ketika dia dijar, maka alamat jarnya bukan dengan kasrah, tapi dengan apa? Dengan fathah. Ya, beda kan misalnya fil baiti. Ya. Fil baiti, fis suqi, fil masjidi. Sama, ya. Fil masjidi juga ismun majrur, ya. Fil masjidi. Fil masjidi. Fil masjidi sama, ya. Ini isim majrur. Ya, ini juga isim majrur. Ya. Akan tetapi ini alamat jarnya dengan apa? Fathah. Dengan fathah, karena dia ismun ghair munsharif. Kalau ini alamat jarnya dengan apa? Fathah. Dengan kasrah, karena dia normal, dia biasa, ya. Taib, seperti itu. Naam. Taib, lanjut. Sudah. Taib, saat padiha, haknya di sini kembali kemana? Kembali kemana? Naam, kembali ke al-utlah, ya. Kembali ke al-utlah. Taib, sama fi Tunisa. Fi Tunisa. Ya, Tunis juga ghair munsharif. Ya. Tunis juga apa? Ghair munsharif. Maka fi Tunisa. Ya. itu nisa, ya. Jadi ini harfu jarin, harfu jarin, ya. Kemudian tu nisa apa? Ismun, ismun nama jarurun, ya. Wa alamatu jarihi, alamat jarinya apa? Nah, wa alamatu jarihi al-fathatu, ya. Li'annahu ismun ghairu munsharif. Baik. Man yuridu yaqra, siapa yang membaca al-hiwar kemudian terjemahkan? Nah. Man yuridu yaqra, tafadhal. Tafadhal. Hassan, Hassan, bukan Hasan, Hassan. Assalamualaikum ya Bapak. Nah, lanjut. Kamu ini. Baik, tafadhal. Nah. Iya, mu'tadil ya, dari kata adal kan. Nah, jadi mu'tadil itu sedang ya. Sedang itu ya tidak panas, tidak dingin gitu ya. Nah. Naam. Perhatikan di sini ya, nama orang Hasanu dan Badrun itu berbeda ya. Hasanu di sini, Hasanu dia mamnu' minas sarf ya. Hasanu mamnu' minas sarf ya. Jadi dia enggak Hasan, tapi Hasanu ya. Itu boleh bertanwin, boleh tidak bertanwin. Ya, tergantung ininya aja apa namanya maknanya gitu. Yang diinginkan yang mana? Kalau Hasanu, Hasanu tidak bertanwin berarti dia ismun jarum musharif. Asalnya, asal katanya dari Hasa, ya, Hasa, ya, Hasa berarti dia ismun jarum musharif, ya. Akan tetapi kalau Hasanun, ya, Hasanun bertanwin, ya, berarti dia berasal dari apa? Hasanun, ya. Dia berasal dari Hasanun. Hasanun. Ya, kalau dari kata Hasanun berarti fa'alun, ya. Hasanun, kalau Hasanun kan biasa baik ya, yang baik isim fa'il ya, isim fa'il. Tapi kalau Hasanun ala wasni fa'alun itu melebih-lebihkan, sangat baik ya, orangnya sangat baik gitu dengan bertanwin. Tapi kalau Hasanu tidak bertanwin berarti dia ismun ghair munsharif, berasal dari kata hasa. Hasa itu diantara maknanya adalah suara yang kecil gitu. Ya, suara yang kecil itu yang diantara maknanya yang Anda pahami. Ya. Jadi kalau misalnya tidak bertanwin Hasanu berarti dia ismun ghairu munsharif, berasal dari kata hasa. Ya, berasal dari kata hasa, al-hasa. Ya. Tapi kalau misalnya Hasanun dia bertanwin berarti dia berasal dari kata hasan. Ya. Baik. Ya, seperti Badrun. Badrun di sini bertanwin ya, karena dia bukan isim ghairu munsharif ya. Nanti akan berbeda kalau Badrun masuk huruf nida ya. Maka kita katakan ya Badru ya. Ya Badru. Jadi bukan ya Badrun, tapi ya Badru. Jadi dia tidak bertanwin juga karena dia munada di situ, ada huruf nida di depannya, ada huruf ya ya, maka tidak bertanwin di situ. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik ya, ini al-hiwar ats-tsani ya. Kita masih ada waktu ya kawan ini ya. Kita lihat al-mufradatnya ya, kita lihat al-mufradatnya. Baik, mana yang kira al-mufradat? Nah, mana yang kira? Tafadhali. Al-ardu urayan atau paparan. Nah, kosakata paparan, untuk Naam. Baik, intahaina minal mufradat ya. Intahaina minal mufradat alam nantakil ila tadrib. Naam. Man yaqra? Naam, istamiri. Terusin aja lagi. Naam. Naam. Nah, tahta sifar. Tahta sifar. Nah. Nah, nanti ini aja dilatih lagi ya. Nah. Nah, jauh. Nah. Al-jauh firyat ha. Nah, harun ya, karena enggak pakai kanan. Nah. Al-jauh firyat harun. Nah. Badru saya di Al-Utlata fi Tunis ya. Baik, intahaina minal hiwar atani ya. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya ya, sanakhud al-hiwar ats-tsalits insyaallah ya. Pada subuh yang qalim insyaallah sanakhud al-hiwar ats-tsalits. Baik. Qabla an nakhtadim hadha dars, mungkin kalau ada yang mau tanyakan silakan. Baik, kalau tidak ada ya kita cukupkan ya. Naktafi bi hadzal qadar insyaallah sanastamir fil usbu'il qadim. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang salah itu dari syaitan ya, dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang salah, apa yang keliru yang saya ucapkan, Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari kekeliruan tersebut ya. Nakhlatin bi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanya Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wajah tak membakar.